salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir Asadi rahimahullah, Al-Hadithu Al-Thani Wal-Arba'un, hadis yang ke-42. Iqra' bas. نعم حسن. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bisuf'ah, dengan suf'ah, pada semua ma lam yuqsam, apa yang belum dibagi. Dan suf'ah ini berkaitan dengan al-iqarat atau semacam tanah atau bagian rumah atau yang semisalnya. Faida waqa'atil hudud, apabila telah ada batasan-batasan, sudah dibikin batasan, kamu bagian sebelah sini ini batasnya, kamu bagiannya sebelah depan batasnya itu, kamu yang sebelah ini ada batas. Wasurifatit turuqa, dan jalan sudah dibikin. Jadi jalannya yang ini adalah seperti ini. Untuk jalan yang sebelah ini. Fala suf'ata, maka tidak ada suf'ah. Suf'ah adalah maknanya istihqaqu syariq, intiza'u khissati syarikihi mimman intaqalat ilaihi bi'iwadin mali. As-syuf'atu, syuf'ah adalah istihqaqu syariq, serikat, partner, memiliki hak. Intiza'u khissati syarikihi, untuk melepas bagian partnernya. Miman intaqalat, dari orang yang telah berpindah bagian tersebut kepadanya, bi'iwadin, dengan imbalan maliin, harta. Dengan imbalan apa? Harta. Itu makna suf'ah. Partner punya hak untuk mengambil bagian partner yang lain, teman patungan. Seperti kalau tanah dibagi untuk 5 orang, A, B, C, D, dan E. Maka A punya hak suf'ah pada bagian B, atau sebaliknya, atau C, D, dan E. Kapan? Seandainya B mau menjual bagiannya, maka yang paling berhak adalah orang yang mendapat bagian tersebut, yang paling berhak membeli. yang paling berhak membeli adalah orang yang berada dalam patungan tersebut untuk membeli apa bagian yang dijualnya sebelum ditawarkan atau dijual kepada orang selain partner. Ini ketika masih jadi satu, ketika masih apa malam yuksam, artinya kalau seperti di masyarakat kita kan ada dakon, nanti kamu bagiannya sini, kamu bagiannya sini, kamu sini. Sebelum dibagi, sebelum ada batas, sebelum dikasih jalan, maka A, B, C punya hak. Ketika A mau menjual tanahnya, maka B punya hak untuk membeli bagian tersebut sebelum yang lainnya. Demikian juga yang lain dari yang punya bagian tersebut. Malam yuksam, selama belum apa dibagi atau dipisahkan dengan batas atau dibikin jalan. Kalau sudah dibikin jalan, ini sudah dipisahkan dengan batas, masing-masing punya sertifikat, ya, dengan batas sendiri-sendiri, atau di situ ada jalan masing-masing, maka tidak ada sub'ah, maka tidak ada apa, sub'ah lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, yukhadu min hadzal hadis, diambil dari hadis ini ada pelajaran, ahkamu syuf'ati kulluha, hukum-hukum tentang syuf'ah seluruhnya. Wa ma fihi syuf'atun, dan apa yang padanya masuk di dalamnya syuf'ah, perkara-perkara atau barang-barang yang masuk padanya syuf'ah. Wa ma la syuf'ata bihi, dan benda-benda, barang-barang yang tidak ada syuf'ah padanya. Qala rahimahullah, wa syuf'atu innama hiya fil amwalil mustarakah, dan syuf'ah dia itu berada pada harta-harta yang mustarakah, pemiliknya berserikat, patungan, pada harta yang mustarok, dimiliki oleh beberapa orang, dimiliki oleh beberapa orang, mungkin patungan atau yang semisalnya. Wahwa wahiya kisman, dan harta yang dimiliki secara mustarok, patungan bersama-sama, ini ada dua jenis. Aqarun wa ghairuhu aqar, itu semacam tanah, rumah, ya, barang yang dimanfaatkan dan dia tidak habis, itu aqar. Seperti tanah ataupun rumah. Fa'asbata fi hadal hadis as-suf'ata fil aqar, maka Nabi SAW menetapkan di dalam hadis ini syuf'ah di dalam al-aqar, yaitu dalam tanah. Dalam apa? Tanah. Wa dalla ala anna ghaira al-aqar la syuf'ata fihi, dan ini menunjukkan bahwa selain aqar, selain tanah, itu tidak ada syuf'ah padanya. Fasyarikatu fil hayawanat wal asasat wal nukud wa jami'il mangkulat la syuf'ata fiha. Maka syirkah, syarikat, perkumpulan banyak orang memiliki satu barang, fil hayawanat, pada binatang, mungkin unta satu yang beli lima orang mamanya, atau sapi satu yang memiliki dua orang. Kalau zaman dulu apa, sebagian yang punya, sebagian yang memelihara, ya biasanya gaduh umpamanya. Wal asasa, dan perkakas, perkakas rumah, apakah ember ataukah lemari atau kasur, ya, milik bersama, mungkin patungan tiga orang. Wan nukud, demikian juga nukud, uang, emas atau perak, ya, uang, emas atau perak. Wajami'il mangkulah, dan seluruh benda atau barang yang bisa dipindahkan, bisa diangkat. La syuf'ata fiha, maka tidak ada syuf'ah padanya. Tidak ada apa? Syuf'ah padanya. Berarti masuk di sini apa? Mobil, mobil bisa dipindahkan, berarti tidak ada syuf'ah padanya. Yang ada tadi apa? Pada akor, pada tanah ataupun rumah atau yang semisal yang tidak bisa dipindahkan. Idza ba'a ahaduhuma nasibahu minha, apabila salah satu dari keduanya menjual bagiannya, minha, dari perkakas tersebut, tidak ada syuf'ah. Tidak ada apa? Syuf'ah pada hewan-hewan, perkakas, uang, dan juga seluruh barang atau benda yang bisa dipindahkan. Tidak ada syuf'ah. Jadi kalau satu pemilik ingin menjual bagiannya, maka terserah kepada siapa dia menjualnya. Qala wa ammal aqarat, adapun aqarat, yaitu tanah ataupun rumah, barang yang tidak bisa dipindahkan. Fa idza ufrizat wa khuddidatil hudud, apabila telah dibedakan atau dipisahkan dan sudah dibikin batas. Ini sudah ada batasnya, digaris, kemudian dikasih pagar. Wasyurifatit turuqa, dan jalan sudah dibikin, oh ini jalan untuk memisahkan bagian, jalannya sini. Wahtara kullun minasyarikain nasibahu, dan setiap dari dua orang yang berserikat ini sudah milih bagiannya. Jadi umpamanya satu tanah, satu bidang tanah, sudah dibagi barat dan timur. Sudah dikasih batas. Sudah dikasih apa? Batas. Fala syuf'ata fiha. Ini tidak ada syuf'ah. Tidak ada apa? Syuf'ah. Kenapa? Sudah dikasih batas. Kama huwa nasul hadis, sebagaimana ini nas, lafad dari hadis di atas. Li'annahu yasiru khina izin jaron, karena sungguhnya dia ketika itu sudah menjadi tetangga. Kenapa? Sudah ada batasnya. Tanah, sebidang tanah tadi sudah dipecah menjadi dua, dan sudah dikasih batas, sudah dikasih pagar atau sudah dikasih jalan. Maka yang barat atau yang timur sekarang menjadi tetangga. Wal jaru la syuf'ata lahu ala jari, dan tetangga tidak memiliki syuf'ah menuntut bagiannya atas bagian tetangganya. Kenapa? Sudah dipisahkan, sudah diberi jalan masing-masing dan diberi batas masing-masing. Wa amma idza lam tuhaddal hududu wa lam tusrafit turuqu thumma ba'a ahaduhum nasibahu falishtariki aw syuraka'i albaqina as-syuf'atu. Dan adapun apabila batas belum dibikin, belum ada batasnya, baru 5 orang patungan beli tanah, satu bidang tanah, 5 orang. Yang masing-masing dari 5 orang punya bagian pada tanah tersebut, tapi belum jelas mana bagiannya. Demikian juga belum dibikin jalan, belum ada batasnya, belum ada jalannya. Kemudian salah seorang di antara mereka menjual bagiannya. Oh iya, saya karena satu kebutuhan, bagian tanah saya yang patungan tadi 5 orang mau saya jual. Maka as-syarik, sekutunya, partnernya, teman patungannya, awis suraka, atau sekutu-sekutu yang lain, partner-partner yang lain, dia memiliki syuf'ah, punya hak, namanya syuf'ah. Bi an ya'khuduhu bi tsamanil ladzi waqa'a 'alaihil aqdu. Suraka tadi, dia punya hak untuk mengambil as-saman, harga yang telah terjadi padanya akad. Umpamanya 5 orang membeli tanah, sebidang tanah seharga 50 juta. Berarti 1 orang 10 juta, 10 juta. 1 orang ingin menjual bagiannya, bagian tanah tersebut. Maka yang 4 orang punya hak untuk membeli bagian 1 orang tadi. Dengan menggantinya berapa? 10 juta. Nah, kullun ala qadri milkihi. Seluruhnya sesuai dengan kadar apa? Kepemilikannya, bagian dia. Jadi bagian dia 1/5, senilai 10 juta. Setiap orang. Setiap orang punya hak bagian 1/5, senilai 10 juta. Kalau 1 orang ingin menjual bagian dia 1/5 tadi, maka partner yang lain punya hak, lebih berhak untuk membelinya. Kenapa? Tanah belum dibagi, belum dikasih batas, belum dikasih jalan. Mereka, ya orang yang 4 tadi, itu yang paling berhak, yang disebut dengan syuf'ah. Kenapa? Karena belum dipisahkan oleh batas, belum dikasih apa, atau dipisahkan oleh jalan, masih kepemilikan bersama. Kalau sudah dibagi berarti tidak ada syuf'ah sebagaimana di depan. Kalau 5 orang sudah mendapatkan bagian, oh yang fulan sebelah sini, yang alan sebelah sini dan seterusnya, kemudian dikasih batas, kasih pagar atau dikasih jalan, maka sudah tidak ada syuf'ah. Karena orang yang pertama dan kedua sudah menjadi tetangga. Sudah menjadi apa? Tetangga, yang seperti itu tidak ada syuf'ah. Qala wa zahirul hadisi. Dan zahir dari hadis ini, yang nampak dari hadis ini, annahu la farqa bainal aqar alladhi tamakkana kismatuhu walladhi la tamakkana kismatuhu aw la tumkinu kismatuhu. Zahir dari hadis ini, sesungguhnya tidak ada perbedaan antara al-aqar, tanah ataupun rumah, barang-barang yang tidak bisa dipindahkan, yang mungkin tumkinu kismatu, yang mungkin untuk dibagi. Yang mungkin apa? Dibagi. Seperti tanah. Aula tumkinu kismatu, atau yang tidak mungkin dibagi. Seperti apa? Rumah. Satu rumah atau satu masjid ini umpamanya, milik 10 orang. Satu rumah milik 10 orang, karena anaknya 10, peninggalan cuma satu rumah. Tidak mungkin rumah ini dibagi. Ya, tidak mungkin rumah ini apa? Dibagi, tidak mungkin. Yang seperti itu apa? Punya hak syuf'ah. Wahada huwa sahih. Dan ini yang benar. Jadi syuf'ah itu terdapat pada aqar yang bisa dibagi, mungkin seperti tanah, dan yang tidak bisa dibagi seperti rumah. Maksudnya apa? Satu bangunan rumah sementara pemiliknya karena warisan ya 5 anak. Masing-masing punya bagian. Tapi tidak mungkin rumah ini kemudian dibagi karena rumahnya rumah limasan atau rumah satu apa petak saja, tidak mungkin untuk dibagi-bagi. Masuk padanya apa syuf'ah. Li'anna al-hikmata fi syuf'ati wa hiya izalatu darar an-syarik mawjudatun fi naw'ain. Wal hadithu hadha amun. Karena sungguhnya hikmah pada syuf'ah, apa toh hikmahnya disyariatkan syuf'ah? Wa hiya hikmahnya adalah izalatu darar ala syarik, menghilangkan madarat dari siapa? Asyarik, dari partnernya. Kalau 5 orang tadi tidak ada syuf'ah ya, kemudian yang satu menjual bagiannya, di situ ada madarat. Mana yang dijual? Belum jelas. Bagian belum jelas. Maka partnerlah yang berhak, paling berhak untuk mengambil apa bagian yang dijual tadi. Kalau jual kepada orang lain, tidak mungkin dan tidak bisa, karena belum diketahui bagiannya. Dan izalatu dharar anisyarik itu bisa terdapat pada dua jenis. Dua jenis apa? Pada akor yang mungkin dibagi dan pada akor yang tidak mungkin dibagi. Dan hadis ini umum, mencakup yang bisa dibagi dan mencakup yang tidak bisa dibagi. Wa amma mastudilla bihi ala tafriq baina nu'ain fa dha'ifun. Dan adapun mastudilla bihi yang diambil dalil dengannya atas perbedaan dua jenis tadi, perbedaan antara tanah atau barang yang bisa dibagi dengan barang yang tidak bisa dibagi, ini adalah dhaif. Artinya yang boleh masuk yang tidak bisa dibagi umpamanya, yang bisa dibagi tidak ada syuf'ah, maka perbedaan atau pembedaan yang seperti itu adalah dhaif, kata beliau rahimahullah. Dan hadis ini mencakup umum, baik itu akar benda-benda yang tidak bisa dibagi seperti rumah, atau benda yang bisa dibagi seperti tanah, mencakup kedua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Karena masalah di bawahnya pembahasan agak panjang, perbedaan pendapat di dalamnya. Khulasah, kesimpulan dari apa yang kita baca, bahwa harta atau iqar, barang yang belum dibagi, itu ada hak syuf'ah padanya dari orang-orang yang memilikinya atau yang patungan di dalamnya, selama belum diberi batas atau dibikin batas, atau selama belum dibikin jalan sebagai pemisah antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.